Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di maram hal ini kita masih membacakan kitab Bulughul Maram dan materi kita masih menyebutkan seputar bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal al-wudu. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari kebiasaan Rasul beliau mengakhirkan sholat isya. Nah, sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya mengakhirkan sholat isya bila ada hajat dan tidak membahayakan ataukah membuat para makmum memiliki kesulitan ataukah kesukaran untuk menjalankannya, maka yang afdhal adalah dilakukan diakhirkan. Nah, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun syahid di dalam hadis ini adalah kisah bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka menunggu datangnya waktu Isya, mereka sampai menundukkan kepala kepada mereka, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Nah, kemarin telah disebutkan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang membagi tidur menjadi dua macam, an-naumul mustaghriq wan naumul khafif, tidur yang nyenyak, yang kedua tidur yang ringan atau yang dikenal dengan rasa kantuk dan yang semisalnya. Tidur yang berat adalah tidur yang membatalkan wudu, atau tidur nyenyak adalah tidur yang membatalkan wudu. Adapun tidur yang ringan sebagaimana hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga kisah sahabat dari riwayat tersebut dibawakan ke jenis yang kedua, yaitu an-naumul khafif, tidur yang ringan. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh musannif di sini rahmatullah alaih, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, ja'at, telah datang Fatimatu bintu Abi Hubaysh. Telah datang Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha. Ila Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni mra'atun ustahadu fala adhur. Sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang ustahadu. Naam. Makna dari ustahadu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaih adalah ya'ti hal haidu bikathrah. Ketika datang waktu haid, maka beliau mengalami darah haid tersebut keluar dengan jumlah yang banyak. Nah, dengan jumlah yang banyak. Dan beliau menyebutkan faedah secara bahasa yang namanya fi'il, yang namanya fi'il secara umum, bila mendapatkan huruf tambahan maka memberikan makna al-kasrah, banyak, wa ziyadah, dan bertambah. Namanya fi'il secara umum itu demikian. Ataukah kalimat di dalam bahasa Arab bila mendapatkan tambahan huruf maka memberikan makna al-kasrah wa ziyadah, banyak dan bertambah. Demikian pula di dalam hadis ini ustahadu. Nah, menunjukkan ketika beliau mengalami haid, beliau banyak mengeluarkan darah hingga tidak bisa, tidak terlihat bersih haidnya. Afa ada'u shalah, maka apakah saya meninggalkan sholat? Maka apakah saya itu meninggalkan sholat disebabkan karena haid yang banyak tersebut? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Tidak. Yani engkau tidak perlu meninggalkan salat. Innama dzalika irqun, itu adalah darah yang keluar dari salah satu urat yang pecah sehingga mengalami pendarahan. Wa laisa bihaidin, dan bukan termasuk dari haid. Dan bukan termasuk dari haid, atau yang dikenal dengan istilah istihadhah, darah yang keluar dari farijnya seorang wanita disebabkan karena penyakit. Nah, ada urat yang pecah di bagian di luar dari rahimnya. Nah, sehingga itu bukan termasuk dari haid, namun disebabkan karena penyakit tersebut. Fa idza aqbalat haydatuki fad'i sholata wa idza adbarat faghsili 'anki damma tsumma shalli. Apabila datang kebiasaan haidmu, maka tinggalkan salat. Nah, karena Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha itu senantiasa mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Nah, dan beliau fahami darah tersebut adalah darah haid, sehingga beliau menyatakan fala athur, saya tidak bersih, karena yang beliau fahami darah tersebut itu darah haid. Namun pemahaman beliau diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan haid tapi karena faktor penyakit. Namun di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada beliau, apabila datang kebiasaan hari-hari haidmu, namanya seorang wanita, Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka memiliki kebiasaan rutinitas yang tidak dialami oleh kaum prianya, yaitu mengalami haid. Nah, dan ketika seorang wanita mengalami haid, itu tidak boleh baginya berpuasa, tidak boleh baginya sholat. Nah, dan beberapa dari hukum-hukum haid yang lainnya, hingga selesai masa haidnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, fada'is sholah, tinggalkan sholat, karena kondisinya dalam keadaan haid. Ketika beliau memperkirakan di tanggal sekian di bulan ini kebiasaannya haid, maka di tanggal tersebut sampai dari kebiasaan mungkin 7 hari ataukah mungkin 8 hari ataukah mungkin 5 hari ia tinggalkan sholat, kemudian setelahnya mandi untuk mandi suci, mandi bersih dari haidnya. Adapun darah yang keluar setelahnya, maka dia biarkan sebagaimana keadaannya, sehingga darah tersebut itu bukan darah haid, namun yang dikenal dengan darah istihadhah karena penyakit, adanya urat yang pecah. Nah, sehingga terus mengalirkan darah. Fa idza adbarat faghsili 'anki damma tsumma shalli. Dan apabila telah selesai atau perkiraan waktu haid tersebut itu telah berakhir, Karena wanita itu tadi kita sebutkan memiliki kebiasaan ya, rutinitas. Dalam satu bulan ada kebiasaannya dia haid dan sampai berapa hari. Sehingga secara kebiasaan kalau semisal ternyata haid tersebut itu sudah berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh untuk mandi bersih dari haidnya. Kemudian diperintahkan untuk mencuci darahnya dan sholat. Karena berdasarkan kebiasaannya haid tersebut itu sudah berakhir, sehingga beliau perintahkan untuk mencuci darah dan mengerjakan sholat. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan dengan lafaz walau qatarad damu 'alal hasir, walaupun ketika engkau mengerjakan sholat darah tersebut masih menetes jatuh ke hasir, ke tikar. Nah, ketika beliau sholat di atas tikarnya, kemudian darahnya menetes jatuh mengenai tikarnya, artinya tidak membahayakan sholatnya. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz summa tawaddoi li kulli salatin. Kemudian berwudulah engkau di setiap salat. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada kalimat setelahnya dan mengomentari hadis ini, wa asyara muslimun ila annahu hadzafaha 'amadan. Dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya ketika menyebutkan hadis Aisyah, kisah Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, beliau mengisyaratkan menghapus tambahan tersebut, yakni tambahan dalam riwayat Al-Bukhari summa tawaddoi li kulli salatin, kemudian berwudulah engkau di setiap salat, dan beliau menghapusnya secara sengaja. Karena disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika beliau meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabul Haid, di dalam sahihnya, beliau mengatakan wa fi hadisi Hammad ibn Zaid ziyadatu harfin tarokna zikrohu. Dan di dalam hadis Hammad ibn Zaid, periwayat hadis ini, terdapat tambahan kalimat yang kami tinggalkan untuk menyebutkannya. Yakni yang dimaksud oleh beliau adalah tambahan kalimat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz summa tawaddoi li kulli salatin. Karena Imam Muslim tidak meriwayatkan di dalam hadisnya dan tidak menyebutkan tambahan ini, maka tambahan ini adalah riwayat yang Al-Bukhari bersendirian di dalam meriwayatkannya. Karena Imam Muslim menghapusnya dan tidak menyebutkannya. Nah, dan sebagian di antara mereka para ahli hadis menyebutkan bahwasanya tambahan tersebut tawaddoi li kulli salatin adalah bukan riwayat yang marfu, tapi perkataan salah seorang rawi yang bernama Urwah ibn Zubair. Nah, namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan belum merujihkan bahwasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat yang sahih, yang rajih. Nah, dan disebutkannya hadis ini di dalam bab nawaqidul wudu secara pendalilan itu sebetulnya tertuju kepada tambahan yang terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari. Kalau di awal-awal hadis itu pembahasannya seputar masalah istihadhah dan haid. Ada sendiri pembahasannya nanti di bab yang setelahnya, beliau menyebutkan bab berkisar tentang masalah tersebut. Sehingga disebutkannya riwayat ini dalam Nawaqidul Wudu untuk menyebutkan dan menjelaskan tambahan di dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz tsumma tawaddai likulli salatin. Kemudian berwudulah engkau di setiap salat. Di dalamnya sebagai dalil bahwasanya istihadhah memiliki hukum yang khusus, termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Nah, namun karena istihadhah itu darah yang terus keluar disebabkan karena adanya urat yang pecah, yang apa namanya, terluka, sama seperti luka yang mungkin mengenai urat lengan kita, maka kita akan melihat darah tersebut akan terus mengucur, ya kan, tidak bisa berhenti. Nah, demikian pula darah istihadhah demikian. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah kepada umat Islam ketika ada salah seorang wanita mengalami istihadhah yang seperti ini, untuk kemudian berwudu pada setiap sholat. Ini menunjukkan istihadhah termasuk dari pembatal wudu. Karena kalau semisal bukan pembatal wudu, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh untuk berwudu dalam setiap sholat, mencukupkan dengan wudu yang sebelumnya. Nah, kalau semisal kita mengerjakan sholat maghrib, kemudian wudu kita ini tidak batal, maka masih dibolehkan untuk mengerjakan sholat isya dengan wudu yang kita lakukan sebelumnya di sholat maghrib yang kita kerjakan. Tidak perlu memperbaharui wudunya. Namun karena istihadhah ini memiliki hukum yang khusus, maka dia harus berwudu dalam setiap sholat. Ketika sholat maghrib, dia berwudu untuk mengerjakan sholat maghrib, maka ketika hendak mengerjakan sholat yang setelahnya, maka dia harus memperbaharui wudunya karena istihadhah ini termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Nah, di antaranya adalah terdapat nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan perbedaan antara istihadhah dan haid. Perbedaan antara istihadhah dan haid. Nah, kalau istihadhah memiliki hukum yang khusus, masih diwajibkan bagi seorang wanita untuk sholat, masih diwajibkan bagi seorang wanita untuk puasa dan yang semisalnya. Dan penyebab istihadhah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun. Penyebabnya adalah karena irq. Karena ada urat yang terluka di bagian organ dalam wanita, kemudian mengucurkan darah. Nah, berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu keluar asal muasalnya dari dalam rahim seorang wanita. Nah, terus keluar. Adapun istihadhah ini berada di bagian luarnya. Sebagian di antara para ulama menyebutkan urat tersebut urat adil namanya, adil. Dan urat itulah yang terluka kemudian mengeluarkan darah. Nah, faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini yang pertama adalah dalil bahwasanya istihadhah memiliki hukum yang berbeda dengan haid. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya istihadhah itu memiliki hukum yang berbeda dengan darah haid. Nah, Di antaranya adalah tidak boleh bagi seorang ataukah seorang yang mengalami istihadhah itu tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan dia diwajibkan untuk terus mengerjakan sholat walaupun darah itu terus keluar ya. Darah itu terus keluar. Sampai disebutkan dalam hadis walaupun darah itu menetes ke lantai atau ke tikar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang wanita terus melanjutkan sholatnya. Jangan dia batalkan. Nah, jangan dia batalkan. Kemudian di antara hukum yang berikutnya adalah seorang wanita ketika mengalami istihadhah hendaklah menunggu waktu datangnya haidnya bila dia memiliki kebiasaan haid. Dia menunggu waktu kedatangan haidnya. Kapan telah sampai pada waktu tersebut, maka dia meninggalkan sholat di waktu-waktu tersebut. Dan ketika telah berakhir, maka dia mencuci darahnya kemudian mengerjakan as-shalah. Nah, tentu setelah dia mandi ya, mandi bersih, karena dia dihukumi sebagai seorang yang suci. Nah, diantara dari kewajiban seorang wanita ketika mengalami masa bersih dari haidnya, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, masalah yang berikut yang disebutkan oleh mereka para ulama, ahwalum ra'atin mustahawah, keadaan-keadaan seorang wanita yang mengalami istihadhah bila berbarengan dengan haid. Perhatikan di sini keadaan-keadaan yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait keadaan seorang wanita yang mengalami istihadhah kemudian mengalami pula haid. Mengalami pula haid. Nah, keadaan yang pertama adalah idza kanat mu'tadah, apabila sang wanita tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan rutinitas haid yang dia ketahui. Mungkin biasa dia haid di awal bulan, tiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, atau mungkin di pertengahan bulan 5 hari dia mengalami haid, sehingga menunjukkan wanita ini memiliki kebiasaan haid yang dia ketahui waktunya dari sisi kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Nah, maka bila wanita tersebut memiliki kebiasaan rutinitas haid yang dia ketahui waktunya, kapan datangnya dan kapan berakhirnya, ketika dia mengalami istihadhah, maka hukum darah haid tersebut itu dikembalikan ke kebiasaan yang dialami oleh sang wanita tersebut. Kebiasaannya berapa hari? Nah, kalau semisal kebiasaannya 5 hari ya sudah 5 hari. Darah yang keluar setelahnya jangan dia lihat. Jangan dia lihat, jangan dia anggap itu adalah darah istihadhah. Itu adalah darah istihadhah. Sehingga tetap dibolehkan baginya untuk berpuasa dan wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Sholat wajib, jangan dia tinggalkan ya. Nah, karena dia seorang wanita yang muktadah, yang memiliki kebiasaan rutinitas hari-hari haid. Kemudian yang kedua adalah idza lam takun laha adah, apabila dia tidak memiliki kebiasaan. Apabila dia tidak memiliki kebiasaan, maka hukum penilaian darah haid yang dialaminya atau istihadhah adalah melihat dari at-tamyiz bainad dammaini, melihat dari perbedaan antara dua darah tersebut, membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Ini seorang wanita atau seorang suami juga harus paham ya hukumnya. Nah, pembahasan seputar haid itu pembahasan yang panjang ya, cabang-cabangnya, demikian pula hukum-hukumnya, sehingga tidak butuh waktu sebentar untuk kemudian seorang memahaminya. Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih beliau menyebutkan, kuntu fi kitabil haidhi tis'a sinin. Saya dahulu ketika membahas kitabul haid itu saya habiskan selama 9 tahun. Subhanallah, 9 tahun lamanya beliau belajar kitabul haid. Hatta fahimtu, hingga saya memahaminya. Jadi enggak sebentar beliau belajar kitabul haid. Menunjukkan hukum-hukum yang di dalamnya itu banyak. Sehingga terus belajar dan terus belajar agar seorang wanita atau seorang suami bisa membantu istrinya di dalam menentukan hukum tersebut, apakah ini istihadhah, apakah ini haid. Nah, dan darah istihadhah dan darah haid itu memiliki perbedaan. Itu memiliki perbedaan. Disebutkan oleh mereka para fuqaha ada 3 perbedaan. Yang keempat tambahan dari para atibba, para dokter, sehingga ada 4 perbedaan ya. Perbedaan yang pertama yang disebutkan oleh para fuqaha dari ketiga perbedaan tersebut adalah damul haid aswad. Darah haid itu berwarna hitam. Nah, darah haid itu berwarna hitam. Wadamul istihadhah ahmar. Adapun darah istihadhah itu berwarna merah. Kalau antum robek tangan antum atau tusuk ya kan pakai jarum atau terluka, nah itu darah yang keluar kan warnanya merah ya kan? Warnanya merah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun. Darah tersebut adalah berasal dari urat yang pecah atau yang luka, menunjukkan ketika luka tersebut terpecah ataukah robek ataukah luka, maka keluar darah tersebut. Sebagaimana layaknya luka-luka yang keluar dari organ seseorang, apakah di bagian tangannya, kakinya ataukah yang semisalnya. Namun karena darah tersebut itu keluar dari bagian organ dalam wanita, maka memiliki hukum yang khusus. Nah, memiliki hukum yang khusus berbeda dengan darah-darah yang keluar di tangan, di kaki, ataukah di bagian luarnya. Nah, ini cara yang pertama. Kalau haid itu hitam darahnya, kalau istihadhah itu merah. Perbedaan yang kedua adalah damul haid sakhinun wa damul istihadhah raqiqun. Darah haid itu kental. Adapun darah istihadhah itu raqiq, encer. Nah, sama seperti luka yang keluar, antum melihat darahnya kan encer kan, enggak kental. Nah, adapun darah haid itu kental dia, keluar. Hitam dan kental. Kemudian yang ketiga, damul haid lahu raihatun muntinah. Darah haid itu memiliki aroma khas. Nah, busuk baunya. Aroma khas ya, busuk baunya. Nah. Adapun darah istihadhah tidak memiliki bau tersebut, layaknya darah-darah pada umumnya. Kalau antum luka, antum cium darahnya kan enggak terlihat bau. Tapi kalau darah istihadhah, darah haid itu bau. Nah, karena antum di sini rata-rata masih kecil, tanya sama umi antum nanti ya. Nah, masih kecil-kecil, enggak ngerti kan darah haid, darah istihadhah ini laki-laki tidak mengalaminya. Makanya ngajinya pada ketawa-ketawa ini. Melongo, ini apa sih Ustaz? Maksudnya Ustaz, yang ditahu kan uminya enggak pernah sholat ini, jarang sholat. Nah, kakaknya ini enggak sholat dia 10 hari bahkan. Itu sedang mengalami haid, mengalami haid. Walhamdulillah ya kan, kita sebagai seorang pria, nah, bersyukur termasuk dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai seorang pria, laisa dzakaru kal unsa, lelaki itu enggak sama ya seperti perempuan. Nah, dan di sana terdapat perbedaan yang keempat yang disebutkan oleh para atibba, para dokter, para dokter. Perbedaan yang disebutkan oleh mereka, disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan damul haidhi la yatajallat wa damul istihabah yatajallat. Darah haid itu tidak membeku. Nah, tidak membeku. Adapun darah istihadhah itu nantinya akan membeku dia. Akan membeku. Antum pernah menyaksikan sapi disembelih, ya kan? Sapi disembelih. Itu kalau darah keluar itu kan encer, ya kan? Encer. Enggak ada baunya. Nah, ketika darah tersebut dibiarkan maka akan apa? Akan mengental dia, ya kan, seperti jeli. Akan mengental seperti jeli. Nah, darah istihadhah itu demikian. Nanti kalau dibiarkan akan bisa mengental. Tapi kalau darah haid itu tidak mengental. Disebutkan oleh mereka alasannya karena darah istihadhah, darah haid yang asalnya sebelumnya itu dari rahim, proses pengentalannya itu terjadi di rahim. Proses pengentalannya itu terjadi di rahim. Ketika keluar, keluar dalam keadaan mencair. Sehingga karena sudah mengalami proses pengentalan, dia tidak mengalami lagi setelahnya. Berbeda dengan darah istihadhah yang keluar memang dalam bentuk cairan. Nah, maka setelahnya dia akan mengalami proses pengentalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga perhatikan perbedaan-perbedaan tersebut ya. Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih belum menyebutkan keadaan seorang yang mengalami istihadhah antakuna mubtadi'ah, kalau semisal sang wanita tersebut di awal kali keluarnya darah adalah darah istihadhah. Di awal kali keluarnya darah adalah darah istihadhah. Maka beliau menyebutkan antajlisa ma tarahu minad dami kullasyahrin fala tusalli wala tasum. Maka wajib bagi sang wanita tersebut untuk dia duduk, artinya tidak mengerjakan sholat, tidak pula berpuasa. Dihukumi darah tersebut sebagai darah apa namanya haid karena di permulaan keluarnya. Namun dalam bab ini terjadi khilaf ya di antara para ulama, dan yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah melihat dari sisi kebiasaan sang wanita tersebut. Nah, kebiasaan sang wanita tersebut. Kalau semisal sang wanita itu memiliki kebiasaan, kalau semisal darah tersebut itu keluar di luar dari kebiasaannya dalam keadaan dia bisa membedakan jenisnya. Oh ini bukan darah haid, oh ini haid. Kalau haid kan seperti ini bukan haid. Maka dia tetap mengerjakan sholat yang wajib. Nah, sholat yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, iqbalul haid fil mu'tadah iqbalu ayami adatiha wa fi ghairil mu'tadah iqbalu tamyiz. Datangnya darah haid di waktu-waktu kebiasaan wanita tersebut haid, maka yang menjadi tolak ukur adalah hari-hari kebiasaannya. Kalau semisal darah itu keluar di waktu-waktu kebiasaan seorang wanita, maka yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaannya. Kalau semisal tanggal 7 di awal bulan dia biasa haid, kemudian ketika keluar tanggal 7 tersebut ternyata dia lihat darahnya itu bukan seperti darah haid, mungkin istihadhah karena keluarnya di hari kebiasaan, maka yang menjadi hukum adalah hari kebiasaannya. Tetap dia tinggalkan sholat dan tinggalkan puasa, dia hukumi itu sebagai darah haid. Nah, wa fi ghairil mu'tadah iqbalu tamyiz. Adapun keluarnya darah tersebut di luar dari hari-hari kebiasaan, ataukah pada seorang wanita yang tidak memiliki kebiasaan, maka yang menjadi tolak ukur adalah at-tamyiz. Dia bedakan antara kedua darah tersebut. Nah, dibedakan darahnya. Itu darah yang termasuk darah haid kah ataukah darah istihadhah. Kalau semisal ternyata dari sisi sifat-sifatnya seperti yang tadi kita sebutkan itu darah haid, maka dihukumi haid. Tapi kalau semisal dari sifat-sifatnya seperti yang tadi kita sebutkan bukan termasuk dari darah haid atau mirip dengan istihadhah, maka itu adalah darah istihadhah. Sehingga yang dilihat kebiasaannya dan dia bisa membedakan atau tidak. Karena terkadang rutinitas haid seorang wanita itu berbeda ya, di bulan sekian, mungkin tanggal sekian, nanti bulan depan mundur, ada kalanya maju. Nah, sehingga dia melihat berdasarkan kaidah yang tadi kita sebutkan antara kebiasaan dan at-tamyiz, dibedakannya dua darah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Masih terdapat beberapa masalah yang lain dan insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.